spesial buat kamu-kamu semuanya. Ireng Community, kita goyang lagi bro. Oh, Sekali lagi kasih tepuk-tepuk yang paling rame dong buat Ireng Community.